curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. ...104,2 Yes Radio, penyaji informasi Piala Dunia 2006, Jerman. Go! Nah, ini berhubung Piala Dunia 2006 wis digelar maning, wis dianakna maning nangaring negara Jerman, ke ana peraturan sing diterbitkan oleh FIFA, penggemar inti Piala Dunia. Kaya ngapa njajal yo peraturan sing ditok nanang FIFA diwacak nanang David Boklam. Wah, iku yo tarik jur. Oke, kiana peraturan-peraturan sing pancen wis ditetapkan nangaring FIFA penggemar inti Piala Dunia. Di peraturan-peraturan ki berlaku untuk istri-istri ki spesial ngonjenengan sing padha ora seneng bal. Rungokna ge, kupingi dijembreng. Nomor 1. Selama Piala Dunia, kowe kudu langganan majalah olahraga. Dadi ngerti lho, sing lagi rame kuwi sikit bal. Aja malah tuku majalah Teletubbies bae. Teletubbies kae lagi ngubal-balan nang ring Jerman. Wah. Nah tujuannya menko nangger aku cerita masalah bal, kowe paham masalah wis langganan majalah olahraga. Angger ora paham yang cerita masalah bal. Oh, sitak nabae, tak cuekin, kola kokin siliramu kang yuk. Yo nomor 1. Nomor 2. Selama Piala Dunia, TV karo remote-remote kowe nggone nyong, hak milik penuh tanpa terkecuali. Pokoknya asal remote ana sing ngrebut, oh aja takon. Sidakna arep ana sandal mabur mari batukmu tenan. Wis disamprang sandal sing nyerang bae. Oh aja salah umat dongkar sandal ana nyong, lah ora urusan. Kuwi peraturan nomor 2 sing kang FIFA. Nomor 3. Angger arep liwat nang arep TV, arep gawe wedang panas, arep nyapu, arep ngepel, tapi pas pertandingan ule tapi kudu karo brangkang. Wah, kowe mbok menkon orang nutupin nyong sing lagi ndelok bal-balan. Asal nganti liwat ngarep TV orang brangkang nutupi dalane matane nyong ndelok bal. Oh, sidakna. Lakon sik lakon kuwi dadi mlakumu sing terakhir. Ngesuk-ngesuk dengklang rek apa kok ora ngandel. Wah, kuwi peraturan sing nomor 3. Ana maning ge. Aja ngasih rika mriyang selama Piala Dunia ya. Buar penang epilepsi, buar penang flu burung, demam berdarah, tekan jantung, kok nganti kumat sedawane Piala Dunia. Jorna bae nang nyong, jorna bae. Ora ana wektu kanggo njujuk nang maring rumah sakit. Delem yang ana turu rumah sakit sang gawe. Dadi nek kira-kira kumat, beri tingkring ana nang ruang dahlia apa nang ruang anggrek apa nang ruang ekobia dengar-dengar. Gue peraturannya ya, cek lalain ya. Selanjutnya gue ya, selama pertandingan Piala Dunia, ora usah telepon-teleponan, ora usah SMS-SMS-an. Rika buat lagi kondangan, baning jedor nang dalan. Ora urusan, ora usah telepon rumah, ora usah ngirim SMS. Nyongkir ora nang waktu, gua ngangkat telepon, gua ngirim SMS apa manding. Tuntun, butuh rumah. Kesel tuntun, ya dol, main motornya balik ngekol. Gampang, bawa ngasih hukuman nih, cek wat ya, negara Jerman menang. Wah, nah, maning ya. Tulung ke ya, omong nama ring tangga, tanggane dewek ana. Tulung ke tulung, nyong arep ngomong dewek mbok ora penak sih. Mbok dadi ra karo tangga, kowe sing ngomong ana. Aja ngasih ngundang nyong kepungan. Aja ngasih ngundang nyong kenduren. Temenan nyong ora bakal tak ora, yakin. Asal ana undangan kon yasinan, kon tahdidan, kon kepungan, apa mending kon berjanjen. Hanya ada 3 jawaban yang akan aku lontarkan. A, nyong ora lunga. B, nyong ora lunga. C, nyong pokoke ora lunga. Kecuali yang gerana pengundang, kok ngundang kok nonton bal bareng. Nah, itu yang memang cut. Tapi kok kudu nyangon nih, kudu cut sang mengkonek anak. Nah, ini terakhir ya, terakhir ya, emut-emut ya, peraturan Kang FIFA, penggemar inti Piala Dunia, kita tewis dilisensikan di seluruh penjuru dunia. Peraturan terakhir ya, kok tanggal 9 Juli 2006, anggar Piala Dunia wis enteng, aja ngasih kowe menunjukkan raut wajah bahagia. Aja ngasih kowe malah senang-senang. Aja ngasih kowe mengucapkan terima kasih ya Tuhan, untung Piala Dunia hanya 4 tahun sekali. Kowe orang ngaruh, mereka baru ngomong kayak kowe ping 250 seket, orang peduli nyong. Masalahnya apa? Oke lah, Piala Dunia ini sih teng. kabe ngobar Piala Dunia 2006 Tesiana Liga Champion, Tesiana Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris, Piala Indonesia lah, pokoknya pirang-pirang dijamin, wah, modar mereka udah jadi bocone nyong, maafi kon ya wis kayak baik gitu, caket gue, temut-temut nganti ngelanggar peraturan gue mau langsung sembelah. 104,2 Yes Radio, penyaji informasi Piala Dunia 2006, Jerman. Go! Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.